Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mualah. Para pendengar RRI yang berbahagia, kembali kita bertemu di acara kita, acara penyujuk hati, untuk sama-sama kita mendalami firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita memasuki ayat ke-55 dari surat An-Nahl yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu informasi kepada kita bahwa orang-orang yang menikmati tenggelamnya dia atau terjerumusnya dia di dalam kemaksiatan dengan berfoya-foya, dengan bermewah, dengan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itu juga merupakan salah satu hal yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam makna seperti ini, bahwa ketika ada orang yang mendapatkan harta tapi kemudian dia menggunakan hartanya untuk kemaksiatan, ketika ada orang yang diberikan jabatan tapi kemudian mempergunakan jabatannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan agama, dan ketika ada orang diberikan amanah tapi malah membuat amanah itu untuk hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka nampaknya nyaman-nyaman saja dalam kemaksiatan dan dosa mereka itu, itu semuanya merupakan bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, itu merupakan bagian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ditampilkan oleh Allah dalam keterangannya, liyakfuru bima atainahum. Biarkan mereka dalam kekufuran mereka atas segala yang kami berikan. Jadi ini menjadi pelajaran kepada kita orang-orang yang beriman, bahwa ketika melihat ada orang-orang yang melakukan dosa tapi nampak hidupnya nyaman saja dengan perbuatan dosa mereka, jangan kita cemburu, karena itu adalah azab Allah terhadap mereka dan ujian Allah terhadap kita, apakah kita mampu sabar tetap berada dalam kebenaran yang sedang kita jalani. Nah, Ustaz Jenal, ini adalah merupakan satu hal yang sulit ini. Mm-hmm. Ya. Apakah ini merupakan bagian daripada keterangan hadis bahwa penjara itu adalah dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan kebahagiaan bagi orang-orang yang kafir? Silakan saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Sebenarnya Islam itu harus dipahami dengan pemahaman surah Al-Fatihah yang tiap hari kita baca. Apa yang dikatakan surat Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali? Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan Islam. Allah menggambarkan Islam dengan garis lurus karena tidak ada cara yang paling cepat untuk sampai dari dua titik kecuali garis lurus. Artinya apa? Garis lurus ini adalah garis yang paling mudah, sebagaimana Islam adalah agama yang mudah. Jadi hadis Nabi sebenarnya tidak dipahami dengan bahwa menjadi Islam menjadi orang yang sukar. Tidak, menjadi orang Islam menjadi orang yang hidup mudah, karena garis lurus adalah garis yang mudah. Kalaupun ada seakan-akan penjara, penjara dari hal-hal yang diharamkan yang sedikit di hadapan yang halal begitu banyak. Karena apa? Karena Ustaz Perdana, kita tahu bersama apa yang diharamkan Allah bagikan satu pohon di antara jutaan pohon yang dihalalkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Wala taqrabu hadzihi syajarah. Jangan dekati satu pohon ini, tapi berjuta pohon Anda boleh nikmati wahai Nabi Adam. Begitulah penjara yang haram itu sangat kecil dan sedikit di hadapan jutaan yang halal begitu luas. Jadi umat Islam harus berpikir jalan yang lurus itu mudah. Di samping itu, siratal lazina an'amta alaihim, sudahlah dia mudah, penuh dengan kenikmatan. Karena apa? Terkadang ada jalan yang lurus. Di kampung kita jalannya lurus, yeah, tapi kubangan banyak Ustaz. Jangankan naik mobil, naik sepeda motor pun tak bisa walaupun lurus. Karena apa? karena memang begitulah rusaknya jalan di kampung. Tetapi Al-Quran menggambarkan, sudahlah jalannya lurus, penuh dengan kenikmatan, hot mic. Di kiri kanan ada hotel bintang 5 dan restoran kelas internasional. Itulah gambaran jalan lurus penuh dengan kesenangan yang diilustrasikan Allah sebagai jalannya Islam. Jadi orang yang beriman Islam, memahami mindset Islam itu mudah dan penuh dengan kenikmatan. Ya, baik. Dalam keterangan firman lain Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan gambaran tentang hal ini, bahwa Allah mengatakan fazar hum yaqulu wa yatamta'u hatta yuhilmul amalu fasawfa ya'lamun. Jangan kecewa, biarkan mereka yaqulu, makan, wa yatamta'u, menikmati, ya, karena kehidupan mereka itu tidak punya arti, sama seperti kehidupan hewan yang hanya menjalani kehidupan itu seperti itu saja, ya. Tapi perbedaannya adalah bahwa kalau hewan tidak akan diminta pertanggungjawaban, sedangkan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Fasawfa ta'lamun, ya. Di sini ada gambaran bahwa ternyata khusus untuk ayat ini akan ada hukuman yang Allah berikan kepada mereka dalam rentang waktu yang cukup jauh. Yang kalau kita bahasakan bisa kita maknakan dengan hukuman di akhirat. Fasawfa, sesuatu yang kelak akan mereka rasakan. Jadi dari satu pemahaman kita bisa memahami di sini, orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, dosa, walaupun nampaknya di dalam kehidupan mereka itu mereka menikmati fasilitas hidup, punya kekayaan, punya mobil beberapa, punya jabatan yang tinggi, ya, mampu berkuasa melakukan apapun, menekan orang yang susah, menekan orang yang benar, ya, membiarkan kejahatan dengan tersebar dengan begitu santainya di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi yang seperti ini tidak akan terlepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga ayat ini harus kita pahami bahwa sebenarnya hukuman Allah itu tidak hanya di akhirat. Ya Ustaz Janal, ya? Benar sekali. Jadi di dunia pun ada hukuman, dan kenikmatan surga pun ada di dunia ini. Iya. Jadi di sini walaupun Allah menyuruh orang kafir dan untuk minum, makan dan menikmati, tapi sebenarnya Allah pun memerintahkan manusia dan umat Islam untuk makan minum yang halal dan thayyib itu. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Artinya apa? Ada perbedaan yang mendasar, Ustaz, perdana antara kafir dan mukmin ketika makan, minum dan menikmati hidup ini. Yeah. Orang kafir makan, minum dan menikmati hidup ini dengan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dahsyat dari hewan, karena hewan beribadah secara instingnya. Kafir tidak. Adapun orang yang beriman, semua yang dia rasakan, yang dia nikmati adalah anugerah dari Allah. Inilah perkataan Nabi Sulaiman, umat Islam harus kaya sebagaimana Nabi Sulaiman kaya, tapi tetap dalam koridor haza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini adalah fadilah, karunia, anugerah dari Allah untuk mengujiku apakah bersyukur atau kufur. Iya. Kalau kita juga mau melihat kondisi fenomenanya adalah bahwa ternyata orang-orang yang memperjuangkan kebenaran itu sudah menciptakan surga di dalam kehidupannya. Siapa yang tidak mengakui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menikmati kehidupannya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan di masyarakatnya, kehidupannya sebagai pemimpin. Ketika beliau berjalan di atas koridor Allah Subhanahu Wa Taala, beliau sangat menikmati kehidupannya walaupun menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan. Dan kita juga bisa melihat bahwa seorang Abu Jahal, walaupun dia adalah penguasa pada saat itu yang sangat disegani, tapi hidupnya itu penuh dengan kegalutan dan kegelisahan, ya. Karena setiap hari dia semakin merasa resah melihat betapa banyak orang-orang yang akhirnya memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang kepada ajaran yang benar, ajaran yang mengajarkan kepada kebenaran. Sampai akhirnya satu saat pun seorang Abu Sufyan akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa sudah tidak mungkin lagi kita bertahan dalam kesyirikan kita, dalam kekufuran kita, karena semua masyarakat Arab setelah Fathul Makkah itu semuanya memeluk agama Islam, sehingga akhirnya kondisilah yang membuat mereka memeluk agama Islam dan tersadar akan betapa benarnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang di dalam kehidupan ini satu hal yang kita perlukan, bagaimana kita mencoba untuk membentuk suatu kehidupan atau kebiasaan masyarakat yang Islami, ya Ustaz Jenal ya, membiasakan kehidupan masyarakat yang Islami. Ini kalau kira-kira apa saja yang harus kita lakukan, Ustaz Jenal? Iya, jadi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan kita bersama. Dakwah itu adalah mengajak suatu hal yang membahagiakan karena kita sudah bahagia. Iya. Jadi bagaimana kehidupan yang Islami itu dimulai? Dimulai dari membahagiakan diri sendiri. Kalau kita sudah bahagia, bagaikan kita memakan manisnya kue, maka kita ingin orang lain pun mencicipi manisnya kue itu, bukan karena kita benci dengan kue itu, tapi karena indahnya kue Islam tersebut. Jadi dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai dari saat ini. Untuk mengadakan perubahan yang besar tidak harus dengan hal-hal yang besar. Inilah yang dapat kita sampaikan. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, berbagai keterangan dari narasumber kita tadi mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita bahwa sebenarnya banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh ayat 55 ini. Banyak sekali hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita. Hendaklah kita sadar bahwa hidup kita ini singkat dan hidup kita ini adalah pemberian dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak layak apabila ternyata kita malah menyikapi kehidupan ini dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini satu hal bahwa ketika seseorang berada dalam koridor Allah, berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menikmati segala kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang tetap dalam kekufurannya, maka Allah memberikan ancaman fasaufa ya'lam ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui, kelak kamu akan merasakan akibatnya, dan ini sangat tidak enak sekali. Karena orang yang gagal dalam ujian, dia akan pasti merasa sangat down sekali karena ternyata ketidakbelajarannya membuat dia harus tidak lulus dalam ujian. Dan kita tidak ingin kita disiksa nanti pada saat kita baru mengetahui bahwa ajaran agama Islam adalah ajaran yang memberikan kemaslahatan kepada kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.